اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومولانا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat, alim ulama, seri pandai, tokoh masyarakat yang besar tak diimbanglah, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada orang tak percaya bahwa doa orang puasa itu makbul, tapi kita menengok langsung hari Selasa yang lalu, sempit kita, begitu tak lapang, langsung lapang. Hari Selasa yang lalu minta naik derajat, langsung naik lantai 4. Tak juga percaya, memang sudah mau masuk neraka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Abdus Somad tadi dipanggil oleh protokol kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad LJMA akan memberikan tausiah. Kenapa saya dimuliakan siang hari ini? Karena masih bersemayam ruh di dalam jasad. Yang Bapak Ibu lihat ini zahir, ada tulang, ada daging, ada darah, ada kuku, ada bulu, ada rambut. Tapi ada di dalam ini yang batin, yang tak nampak oleh mata, itu yang disebut dengan roh. Ketika roh bersemayam dalam jasad, semua menghormati kita. Apa kata mereka? Al-Mukarram. Tapi begitu roh keluar dari jasad, berubah menjadi Al-Marhum. Dulu orang bertanya, rumahnya di mana? Tapi setelah roh keluar, mereka bertanya, kuburnya di mana? Oleh sebab itu, jangan terlalu terpukau dengan kata-kata orang. Dulu waktu masih roh dalam jasad, memang dia mengatakan, kaulah buah hati belayan jiwa, tempat mengadu suka dan duka. Langsung ada yang bilang so sweet. Tapi begitu kita sudah mati menghadap Allah, yang dulu katanya harta pencarian bersama, berubah menjadi gonogi. Apa itu gonogi ini, Pak Ustaz? Aku begonong, kau gini. Oleh sebab itu maka kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, an-nasu niyam, orang ketika masih hidup itu dia macam tidur. Bapak tidur, ibu tidur, saya tidur, semua kita ini sekarang macam sedang tidur. Falamma matu ittabahu, ketika dia mati, disitulah dia baru sadar. Saat roh keluar dari jasad, barulah kita sadar bahwa kita sebenarnya menjalani hidup yang sesungguhnya. Sekarang ini semua macam fata morgana, semua akan hilang ketika roh nanti keluar dari jasad. Oh, inilah yang sesungguhnya kubawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa? Langkah-langkah kaki datang ke apa namanya? Ballroom dan merdu. Makanya masuk kemari tadi saya langsung duduk. Kalau ada di antara bapak yang bertanya-tanya, Ustaz itu kok tahyatul masjid? Tak ada tahyatul masjid sini. Usolli sunatan tahyatul ballroom, tak ada. Dia baru disebut masjid kalau ada 5 waktu berturut-turut, zuhur, asar, maghrib, isya, itu baru disebut masjid. Tapi yang di bawah itu musola, Pak Ustaz, itu kita menyebutnya musola. Sampai di Minangkabau surau, di Jawa langgar, orang Jawa di langgar tak mati. Nah, tetap tahyatul masjid, jangan usolli sunatan tahyatul langgar. Surau langgar, musola tetap masjid. Tapi kalau ada khutbah Jumatnya disebut dengan masjid jami'. Dalam fikih dua saja, masjid jami' dengan masjid saja. Tak pakai saja, Pak Ustaz, masjid titik. Saya pergi titik pondok masjid, payah betul ceramah. Kalau ada malam Jumatnya, masjid jani. Sampai di Pekanbaru jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Islamic Center, Surau Langgar, Musola. Tapi semuanya itu masjid. Berlaku pahala 27 derajat. Berlaku tahiyatul masjid. Makanya kalau kita musafir dalam perjalanan, singgah mau musola, mau besar, mau kecil, mau masjid, mau bersih, mau kotor, tetap masuk tahiyatul masjid. Nanti balik kampung Idul Fitri ke Payakumbuh, ke Jambi, ke Medan. Nah, itu selama di perjalanan mudik macet total, singgah ke masjid. Sehingga ketika dibuka buku catatan kita, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Banyak orang sekarang singgah ke masjid, buka catatan kencing, kencing. Apa yang mau dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Buang kecil aja. Oleh sebab itu sempatkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis semua yang mereka lakukan. Wa atharahum, bekas-bekas langkah tapak kaki, bekas-bekas tempat sujud, akan ditulis dalam buku catatan yang nyata. Itulah yang akan dibawa kepada Allah. Tapi itu nanti ketika roh berpisah dengan jasad. Daging, tulang, kuku, bulu, tanpa roh tak ada orang menghormati, memuliakannya. Yang dulu disayang, dimanja, tapi begitu sudah berpisah, kita hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Rumah itu dulu kita yang membeli tanahnya, kita yang menawar harganya, kita yang mengangsurnya, kita yang membeli cashnya. Tapi begitu kita mati, tempat kita pun tak ada di dalam. Ini dulu kamar papa. Kapan? Dulu. Sekarang nikah dia sama Brownies. Sebab itu maka apa yang akan kita siapkan ke depan, itulah menjadi tempat kita. Man salla isnatai asyarata raka'at, siapa yang salat 12 raka'at, fil yaumi wal laylah, sehari semalam, bunyalahu bihidna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Mungkin tempat 12 raka'at. Yang di sebelah saya tadi, saya tengok zuhurnya, qobliyahnya 2 raka'at, berarti 12 raka'at. Siapa namanya Pak Ustaz? Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ulang lagi Pak Ustaz? Tak bisa. Memang kalau tak ada kuah susah nangkap. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu disebut dengan 12 rakaat sunnah rawatib muakkad. Adapun yang 6 rakaat tidak muakkad. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Tidak muakkad. Jadi kita tidak lagi memandang solat-solat sunat ini kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tak dilaksanakan tak apa-apa. Itu yang membuat orang tak solat sunat. Dirubah cara pandang kita. Dilaksanakan dapat istana, tak dilaksanakan bisa terjadi apa-apa. Jadi Pak Ustaz, kalau saya tak solat sunat saya masuk surga? Masuk. Ah, saya masuk aja jadi Pak Ustaz. Kita kalau melihat dunia, kenapa mau kendaraan paling cepat? Rumah kenapa paling mewah? Kantor kenapa paling bagus? Pakaian kenapa yang paling cantik? Tapi kenapa giliran ibadah, kenapa pilih yang paling lemah, tak berkualitas? Berarti tak balance, tak seimbang penilaian kita. Padahal doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini pojok tempat Ka'bah, sudut Hajar Aswad, sudut rukun Iraqi, sudut rukun Syami, sudut rukun Yamani. Disebut rukun Iraqi karena mengarah ke negeri Irak. Disebut rukun Syami karena mengarah ke negeri Syam, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. Disebut mengarah ke rukun Yamani karena mengarah ke negeri Yaman. Sudut ini disebut dengan Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad keliling Rabbana Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi pada sudut dua yang malaikat paling banyak mengaminkan doa, dia tidak bertasbih tapi meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Terselip makna, sebagaimana engkau ingin dunia, rumah besar, mobil mewah, kebun banyak, harta melimpah, di akhirat pun kau juga mesti seimbang karena bunyi doamu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada jamaah umroh lain doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Lalu saya acara ditanya orang, bapak kenapa tadi Fatimah? Bini yang mau nangka dua hasanah, nangka dua Fatimah. Patut dah takut dia kena marah, hasanah dua kali Fatimah dari sini. Itulah pentingnya kita ngerti apa doa yang kita minta. Mohon maaf kalau ada bu Fatimah dan bu Fatimah. Isi konten ceramah tidak terkait dengan pendengar yang tersinggung salah sendiri. Tausiah akan berakhir pukul 1.30. Bagi yang tak sabar buka puasa, aman lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kita lahir menjadi suku macam-macam itu bukan pilihan kita. Ruh Abdul Somad itu sudah diambil Allah Ta'ala perjanjian ketika bersama dulu dengan semua ruh. Roh bapak, roh ibu, roh adik, roh anak, roh cucu, roh datu, roh nenek, semua sama. Belum ada kulit, belum ada daging, belum ada rambut, belum ada bulu. Waktu itu Allah bertanya kepada semua roh, Alastu bi rabbiku, bukankah aku ni Tuhan kamu? Waktu itu semua menjawab dengan satu jawaban, Bala syahidna, ya engkaulah Rabb Tuhan kami. Ustaz waktu itu datang? Datang. Nampaknya saya upset bahasanya. Semua kita waktu itu datang. Tapi tak ada satu pun di antara kita yang ingat. Kenapa kita tak ingat? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Orang yang lupa itu disebut manusia. Jadi jangan terlalu bangga disebut manusia. Karena makhluk yang berlupa. Karena dia lupa itulah diingatkan. Tadi malam sudah masuk SMS, Ustaz jangan lupa ya, besok di Long Riau Kepri. Artinya kita saling ingat mengingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa agamanya watawasaw bilhaqqa watawasaw bisabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Satu kebenaran yang mau saya ingatkan ke Bapak Ibu, bahwa kita dulu pernah bersaksi bahwa Tuhan kita Allah. Tapi sampai ke dunia banyak yang lupa. Dan semua ini bukan baru ini menyembah Allah. Kita di Bang Riau Kepri ini alhamdulillah semuanya dari Allahu Akbar. Tapi ada menyembah yang lain. Siapa dia sembah? Lembu, kayu, batu, hantu. Ustaz tahu di mana orang menyembah kayu? Dari Pekanbaru kami pergi ke Meranti. Dari Meranti naik speed lagi, dijemput saya sama bapak-bapak naik ojek. Sebentar Pak Ojek, pelan-pelan di jalannya, iyalah Pak. Sampai di tempat lokasi acara di Sokok, suku aslinya Akit, diperkenalkan mereka. Ustaz Somad yang menyebut Ustaz tadi itu adalah Pak Kepala Desa. Panggil pula Pak Ojek. Banyak bakat untuk memperbaiki hubungan saya dekati. Berapa orang warganya Pak? 1400. Yang muslim berapa orang? 400. Yang 1000 animis menyembah pokok kayu. Tunjukkannya lah pokok kayu besar diikat dengan kain-kain putih. Di bawah itu ada rumah kecil pakai dupa menyembah. 1000 orang masih menyembah dupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 bulan setelah itu dibawa lagi saya ke tempat yang lain. Dari Pekanbaru kami berangkat jam 10 malam, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. 5 jam naik mobil sampai kami ke Bali. Balilas. Lagi di hulu. Dari Belilas terus lagi lewat jalan tanah, jembatan kayu, sampailah kami ke Rantau Langsat namanya. Di Rantau Langsat menginap. Masuk waktu subuh, ayo kita ambil wudhu. Ayo, saya mau ke belakang. Yang ke belakang Pak Ustaz, kenapa tak ada kamar mandi di belakang? Jadi mana? Depan. Pergi ke sungai. terdengar suara apa itu Pak? Harimau Ustaz. Beri juga ya. Habis sarapan pagi kami pun dibawa masuk ke sungai. Teruslah jam 9, jam 10 berangkat, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sore. Naik sampan 7 jam tak pakai atap, hujan lebat pula. Kami potonglah di tengah jalan tu batang pisang untuk menutup sekedar tak basah kepala yang lain pasang semua. Sampai di situ, setelah 7 jam macam-macam dilihat. Berapa desa ini? Banyak yang sudah menyembah Allah SWT, sebagian, sebagian lagi macam-macam. Ini contoh orang yang lupa bahwa dia menyembah Allah. Disitulah datang syukur kita. Bersyukurlah engkau wahai Abdul Somad, karena ruh engkau ditiupkan ke dalam perut orang Melayu. Mak saya Melayu, maka saya lahir jadi orang Melayu. Bapak kebetulan ditiupkan ke orang Payakumbuh, jadi orang Awak. Bapak ditiupkan ke Tapanuli Selatan, Nasution, Seregar. Bapak ditiupkan ke Cina, Ong Tai Kim, Jet Li, Jeki Chen. Tahu tak boleh disebut, nanti ditangkap orang saya. Oleh sebab itu, maka inilah percaya kepada takdir. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kau diciptakan dalam perut emakmu 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma, air. Sumaya kunu alaqatan, berubah menjadi darah 40 hari. Alaqah, menempel di dinding rahim, macam pacar, macam lintah. Dari kecil dihisap saripati makanan, membesar, menggelembung. Sumaya kunu mutlah, berubah menjadi segumpal daging 40 hari. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Setelah itu yursalul malaku, berumur 120 hari dalam kandungan. Datanglah malaikat membawa ruh Abdul Somad yang sudah ready dengan perjanjian di hadapan Allah bahwa Tuhanku adalah Allah. Masuklah ruh tadi ke dalam jasad ketika berumur 120 hari. Coba tengok bunyi hadisnya. Yursalul malaku, malaikat membawa. Jadi bahwa saya masuk ke perut emak saya, itu malaikat yang membawa. Jangan bayangkan ruh itu gentayangan. Perut siapa yang mau masuk? Ruh itu mulia, dibawa oleh malaikat. Datangnya diantar malaikat, baliknya pun dijemput oleh malaikat mau. Tak ada ruh gentayangan. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Jelangkung itu. Ustaz kami jemput, tak usah. Saya biasa datang tak jemput balik tak datang. Siapa itu yang dimuliakan Allah? Lalu bertahanlah dia di dalam itu berapa lama? 9 bulan 10 hari. Tempat tinggalnya bernama rahim. Rahim bukan bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia. Kalau kita buka Quran ini, maka yang pertama kali Asmaul Husna, Asmaul Husna banyak sekali, Asmaul Husna semua. Tapi begitu kita buka surah Al-Fatihah, maka yang pertama kali kita lihat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Rahman, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Begitu bahasa kampung kan? Ar-Rahman, Maha Penyayang. Diambil rahim dari namaku, kata Allah. Ana Rahman, aku ni Rahman. Syaqattu rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari nama. Kantong janin dalam perut perempuan itu diambil dari Asmaul Husna. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya rahim. Tempat paling adem, ayam, tentram adalah rahim. Sepanas apapun Afrika Utara, 50 derajat Celsius, Afrika Utara itu cuacanya cuma dua, panas dan panas sekali. Tapi tak ada janin melompat minta dua. Sesejuk apapun kutub selatan, tak ada janin lahir tiba-tiba meluncur macam es batu kena bumbu. Tak ada. Karena tempat paling nyaman, siapa yang menjaga dia? Rahman. Sehebat-hebat laki-laki, kiai, buya, jenderal, bintang lima, tapi tak ada yang anggota tubuhnya diambil dari Asmaul Husna. perempuan yang katanya lemah, ada anggota badannya itu diambil dari Asmaul Husna. Apa dia? Rahim. Rahim inilah yang sampai sekarang tak bisa diciptakan oleh dokter manapun. Adapun wajah bisa. Berapa banyak orang operasi plastik ingin cantik. Laki-laki operasi cantik, lebih cantik pula dari perempuan. Tapi rahim tak bisa. Rahim itu tak bisa dibuat. Makanya kalau ada perempuan sudah diponis dokter, bu, ini sudah ada kena penyakit kista sebesar logam, ini harus dibuang. Nanti kalau dibuang rahimnya hilang. Apa pak dokter? Rahimnya hilang. Mendengar rahim hilang menangis. Ibu tu menangis, suaminya senyum. Nah, banyak suami yang senyum. Karena kalau sudah tak ada, dia merasa tak ada gunaku lagi jadi perempuan. Kata suaminya, tenangkan hatimu adinda, apapun yang terjadi, kau untuk selamanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka rahim itulah tempat janin 9 bulan 10 hari. Bayangkan kalau tak ada janin, tak ada rahim itu, apa yang menjaga dia? Semua yang kita makan sahur tadi sudah menjadi bakteri penyakit. Pakai apa tadi sahur? Ayam penyet, ayam susah, ayam patah, ayam mati, ayam pok, roma, semua menjadi bakteri. Tapi belum pernah kita baca berita ada janin yang gugur karena terkontaminasi bakteri tadi. Kenapa? Karena dia dijaga oleh rahim. Seandainya tak ada rahim menjaga dia, bercampurlah dia sama-sama belajar di dalam. Waktu dia dijaga berapa lama? 9 bulan 10 hari. Dokter-dokter kandungan, kalau sudah janin itu 9 bulan 10 hari diperiksa USG, wah ini sudah sekian minggu nih bu, kenapa enggak cek periksa? Jadi gimana? Ini mau enggak mau harus sesar. Bahasa awalnya bola sesar. Dulu saya tak paham, setiap ceramah saya katanya belah. Ustaz belum nikah ya? Belum. Begini itu belah kelapa Pak Ustaz. Jadi kalau operasi mana? Begini Pak Ustaz. Kalau begini, Zoro. Belah. Zaman sekarang enak, ada belah, ada sesar. Zaman dulu mana ada? Zaman dulu tunggulah sampai dia lahir. Maka dalam kitab-kitab fikih disebutkan ada janin itu bertahan di dalam sampai 2 tahun baru lahir. 2 tahun baru lahir. Kalau ada janin 2 tahun lahir, begigi langsung. Singkat cerita, lahirlah anak dari ketika dia lahir ke alam dunia ini, dia pun menangis, menggigil kedinginan. Cuaca yang dingin minta ampun. Kebetulan lahirnya di Jepang musim salju, kedinginan. Kebetulan lahirnya di Saudi Arabia musim panas, kepanasan. Kebetulan lahirnya di Riau, keasapan. Terasa. Alhamdulillah sudah 2 tahun minta ampun. Kecarian pula orang dia. Oh tak ada asap ya. Maka janin yang badannya dingin tadi itu mesti dihangatkan. Menghangatkannya bagaimana? Dikunyahkanlah korma. Setelah kunyah korma, disuapkanlah ke mulut anak tadi. Kalau berani memasukkannya, gosokkan dengan ujung kelingking ke langit-langitnya. Saya waktu disuruh anak saya, tolong Pak Ustaz ngambil sunnah Nabi. Dulu Asma datang membawa anaknya, ya Rasulullah ngambil barokah, tolong kau kunyahkan kurma, digosokkan Nabi. Saya tak berani, saya oleskan aja ke bibir, dijilat-jilat. Setelah diteliti ternyata dengan masuknya air kurma, hangatlah badannya. Jadi cara menghangatkan badannya pakai air kurma. Jangan kasih bandrek, mati. Jadi sekarang banyak janin-janin yang lahir prematur, dimasukkan mereka ke dalam oven apa? Inkubator. Masukkan ke dalam perawat-perawat sekarang. Ini pula tak ada yang peduli. Asik main WhatsApp. Masukkannya ke dalam putarnya, dia pun asik main. Begitu dibuka, masak. Udah masak, udah ditolong, dipotongnya pun. Bagi yang kali ini kasihan, tolong like and share. Kasihan, kasihan, kasihan. Sampai itu yang dimuliakan Allah. Maka ketika dia lahir itu dipeluk erat oleh ibunya, datanglah ayahnya membisikkan ke telinganya sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah. Ustaz di mana? Saya sedang tausiah di Siak Sri Indrapura menyambut satu Muharram. Anak ustaz mau lahir nih, sudah di rumah sakit. Waduh, saya disia gimana? Saya bilang. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya lahir aja, masa nunggu saya pulang? Lahirlah anak saya dari pagi jam 9. Saya tausiah sampai zuhur, makan siang, pulang jam 2 baru sampai Pekanbaru. Ganti baju, pakai kemeja, buka peci, langsung ke rumah sakit. Naik lantai 4 di atas area bunda, depan Queen. Sukanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini tempat janin yang baru lahir ya Pak? Iya Bang. Manggil abang pun tak. Kalau tak pakai koko, tak pakai peci, disangkanya mahasiswa semester 7. Saya mau nengok anak saya bilang, sebentar ya Pak. Oh Pak, Bapak udah ambil wudu? Sudah. Anaknya pegang gini Pak. Ini kepalanya di sini. Nanti azannya ke telinga sebelah kanan. Dalam hati saya kewajari pula. Kita bersyukur. Artinya apa? Bidan-bidan kita itu sekarang sudah mengerti. Walaupun dia bukan sekolah agama, 2 SKS 16 tatap muka, mereka belajar bagaimana memperlakukan janin yang baru lahir pakai jilbab panjang. Itulah hebatnya Bu Milan Cakul. Yang ngajar mereka itu siapa? Saya ya. Profesor Suhaimi nelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Ya, bisa Ustaz mengajar di sekolah kebidanan tempat kami? Mata kuliah apa tuh Pak Profesor? Mata kuliah agama Islam. Biar supaya bidan-bidan kita ini tahu bagaimana menangani bayi yang baru lahir. Oke Pak, saya datang. Masuklah saya ke sekolah bidan. Saya sangka macam di UIN. Masuk ke dalam, perempuan semua sih. 40 orang. Pakaiannya macam-macam. Ada yang minimalis, ada yang... Akhirnya dua tatap muka cabut saya. Awas ceriman saya tanggal lama. Bagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya peganglah anak saya tadi, saya azankan ke telinganya sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kuat macam itu terkejut ya. Terus, apa yang Ustaz tangiskan? Nah, saat kau sampai ke dunia ini, aku yang membisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Orang yang tak mengerti dia heran. Apa kerja orang Islam ini? Anak yang baru lahir pula diazankan. Sedangkan yang sudah mendengar aja tak datang ke masjid. Anak kecil diazankan, bukan pandai dia berjalan. Orang tak ngerti. Tapi kalau dia paham, kita bisikkan itu ke telinganya sebelah kanan, mengingatkan dia tentang sumpah dia dulu di alam arwah di hadapan Allah SWT. Anakku, ku bisikkan ini ke telingamu. Aku tak ingin kau jadi kaya raya kalau kau lupa Allah. Aku tak ingin kau punya jabatan kuasa tapi kau tak ingat Allah. Ku bisikkan ini ke telingamu sebelah kanan. Yang ku inginkan cuma satu. Saat nanti aku meninggalkan dunia ini, engkaulah yang akan membisikkan ke telingaku nanti, la ilaha illallah. Bagi yang belum punya anak, ke istri yang sudah menikah, istriku, nanti kalau kau nampak tanda-tanda kematianku, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Ini yang ceramah ini cuma pandai ngomong atau sudah diamalkan? Saya ketika pertama dulu baru awal-awal nikah belum punya anak, saya sampaikan ke istri saya, aku sudah tak lagi dengan emakku di rumah. Kalau nanti sampai masanya nampakmu aku sakit mau mati, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang kok nanti? Nanti lah nampak tanda-tanda sakit lagi. Nampak saya menggenang air matanya waktu saya bilang nanti aku mati dalam suasana tenang, lampu agak redup, ternampakmu aku tanda akan mati, kaulah yang membisikkan ke telingaku senangkan dan menangis. Kalau aku yang mati Bang, kalau kau mati aku kawin lagi. Kau tak cepat ya. Bapak Ibu yang berikan Allah, Jadi hidup ini, apapun posisi kerja kita, tak lain tak bukan supaya hidup ini la ilaha illallah. Beruntung Bapak Ibu bekerja di sebuah institusi yang memperhatikan tempat sholat. Nampak sempit, naikkan ke atas, walaupun sementara saja. Artinya apa? Tak terhalang kita melihat Allah. Allahu Akbar. Bayangkan saudara-saudara kita yang mencari nafkah di Jepang, di Korea, di Hong Kong. Tak pernah bawa WhatsApp masuk. Ustaz Somad, apa hukumnya sholat di WC? Saya sangka dia mau ngetes-ngetes saya. Ente nanya, apa mau uji saya? Mana ada seorang sholat di WC? Kami tak bisa sholat, Pak Ustaz. Supervisor kami galak. Tak boleh kami permisi. Maka kami sholat sembunyi-sembunyi, pura-pura buang air besar, kami bentang sejarah kecil, kering, sholat kami dalam. Oh, beri sekali kalian. Di mana kalian kerja? Di kampus siap, bro. Itulah susahnya kita di kampung. Di kampung kita enak, betul. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah anak tadi mulai ingin makan, maka disusukanlah dia oleh si ibu. Maka iklannya di RRI, saya kalau keluar rumah jam 6 sore saya hidupkan itu RRI. Apa iklannya? Dinas Kesehatan, susukan anak Anda ASI eksklusif 6 bulan tanpa makanan tambahan. Insyaallah tulangnya akan kuat, tidak terkena osteoporosis. Otaknya akan cerdas, tidak terkena macam-macam penyakit karena kekebalan tubuh imun dan hubungan emosional dengan ibu rekat, melekat, dekat, luar biasa. 6 bulan kata Dinas Kesehatan. Padahal Quran menyebut haulaini 2 tahun kamilaini sempurna. Tawar saja 6 bulan tetap dapat kesempurnaan. Makanya anak-anak kecil dulu termasuk saya mandi di sungai kami 3 jam mandi sungai biru bibir pulang keluar. Tak ada batuk, tak ada demam. Kenapa? Air susu ibu. Anak-anak sekarang baru nengok mendung dah bersih. Nah, sebab itu ini hubungan emosional dengan ibu. Pak Ustaz, kami ini kerja berangkat pagi pulang petang, gimana caranya? Simpan, masukkan ke botol. Ada yang menjaga di rumah, kasihkan. Kalau dia tak hangat, ada penghangatnya. Nah, ini semua adalah untuk kebaikan proses pendidikan. Karena kalau tidak, maka sifat ibu itu akan turun ke anak. Siapa ibunya? Second mother. Apa dia? Al-Baqarah. Saya sibuk mengajar di depan, pakai menjelaskan, pakai whiteboard. Sibuk. Saya tengok ke belakang, ada satu yang gunting kuku. Saya marah-marah, aku tak mau. Cuma saya bingung. Saya dikati dia, kok bisa ente gunting kuku? Saya begitulah seriusnya di depan, ente gunting kuku. Senyumnya. Lama saya berpikir, kok bisa? Saya tanya kawan-kawannya, waras deh, waras. Kok bisa saya gunting kuku? Saya menjelaskan pelajaran. Setelah hari raya kurban baru saya menemukan jawabannya. 9 sapi dipajang di samping masjid, 1 sapi dipotong bersimbah darah, 9 sapi itu tak ada satu pun yang peduli. Padahal satu truk dulu dari malam itu. Satu dipotong, wah, beragam nyawa. Dia di samping tetap dia santai, yang punya tetap punya. Oh, itu ternyata orang yang menyusu ke sapi hilang kepedulian sosial. Jadi kalau ada kawan bapak tak ada pedulinya sama orang sakit pun, dia tu mungkin maknya sakit. Luar biasa, tak ada kepedulian. Oleh sebab itu maka dididik ya. Bagi yang sudah lewat apa boleh buat, yang akan datang ini kita jaga baik-baik. Sampailah hari yang ketujuh, tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, potongkan kambing hari ketujuh. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang elok-elok, yang bagus-bagus. Nama yang paling bagus, nama yang ditempelkan dengan Asma'ul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang lain-lain, bagus, yang elok-elok. Nama orang-orang kenamaan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Fatimah Zahra, Aisyah, Fatimah. ini nama Kristen. Hidung pesek. Mohon maaf Pak Kristen. Tapi itu yang dimuliakan Allah SWT. Hari ketujuh potongkan sapi. Bismillah. Wallahu akbar. Potongkan kambing. Mazhab Syafi'i anak laki-laki dua ekor, anak perempuan satu ekor kambing. Tapi saya baca di fikih sunnah Pak Ustaz, laki-laki satu ekor cukup. Mazhab Hanafi. Ah, saya Hanafi. Ini Hanafi atau beli? Maka ini larang kita ikut tentang bukrokos. Anak Ustaz, anak saya laki-laki. Jadi dua ekor kemarin. Ya, belikan kambing dua ekor. Itu tak ada apa-apanya itu. Bayangkan orang yang susah punya anak. Tak terhitung tak berapa kali jamaah ke saya nanya selesai acara. Ustaz, ada tanya jawab ya? Iya. Jadi saya segan mau nanya di situ. Bisa empat mata, Ustaz. Saya bilang yang ada empat, tiga bisa. Saya ini bayi tabung Pak Ustaz. Oh, apa hukum bayi tabung Pak Ustaz? Kalau dokternya amanah, maaf, maaf, maaf, cakap memang betul suami kamu dan sel induk telur, sel ovum kamu, syaratnya tiga, memang betul, alat itu hanya pembantu, maka sah. Tak salah. Ngomong-ngomong, di mana kamu? Di Singapura, Pak. Berapa biayanya? Yang paling murah 100 juta. 100 juta bayar bayi tabung paling murah. Itu mungkin bayar tabung-tabung second lah. Ini diminta cuma 2 juta setengah, 2 ekor 5 juta, pelitnya minta ampun. Tak ada apa-apanya itu. Beli langsung, potong. Ustaz, hari ketujuh kami tak sanggup, hari ke-14. 14 tak bisa, 21. 7, 14, 21. 21 tak bisa, Ustaz tengok tanggal ini. Bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ustaz sama, ya, boleh kami potong akikahnya sekaligus sunat Pak Ustaz? Saya bilang tanggung, sekalian aja 3, akikah, sunat, nikah sekali. Ini mau menyelam minum air. Ini bersyukur kepada Allah, bukan mau cari sekali dari 2-3 bulan terlambat. Syukur sama Allah. Makanya waktu lagi ke anak saya, sengaja saya tak undang jamaah. Takut saya menjadi pesta walimah. Saya undang aja tetangga, fakir miskin. Jangan bawa apa-apa. Makan. Sekali makan. Jadi kita makan. Syukur kepada Allah. Nah, begitu. Pak Ustaz, saya dulu susah. Tak ada duit. Terus sekarang sudah kerja. Duit sudah banyak. Boleh saya akikah sekarang? Boleh. Umur saya sudah 40, Pak Ustaz. Boleh. Begitu kata Imam Nawawi. Mazhab Syafi'i. Syekh Nasruddin Albani pun kata dia dalam hadis boleh. Aqwa nafsi ma'adama bu'iza nabiya. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Silakan. Yang hari ini umur 40 belum akikah. Balik dari sini, saya di kampung. www.kamping.com. Langsung. Nanti berbuka. Mohon maaf saya tak bisa datang. Karena ada pula acara buka bersama di PPRI. Nanti sore itu. Hanya saja, kalau sudah 40 mau akikah, itu akikah saja. Jangan pula cukur rambut juga lagi. Cukur rambut. Kalau 40, kita pakai marhabat pula. Minta buatkan perahu lancang kuning. Minta air, nawak sangkor di air, cucu. Padahal tak apa-apa, tulang belakang apa dah. Mohon izin Pak Atasan, tak masuk kantor 3 hari kerana tulang patah di mana nikah merayu. Nah, jadi begitulah. Dididik dia, didoakan, sampailah akhirnya orang tua itu sambil memasak, membacakan ayat-ayat. Tak pernah kita belajar menghafal Al-Fatihah. Siapa di antara bapak ibu yang hafal Qul Huwallah? Tak ada. Kenapa Qul Huwallah, Qul Farah, Al-Fatihah kita bisa hafal? Karena kata pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Biasa maknanya. Ibu tadi sambil memasak, Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Anak tuh mungkin sambil lari-lari di bawah. Makanya suruh anakmu sholat umur 7. Ustaz, kalau anak sholat umur 7, umur berapa dia ngapal ayat? Dia tidak ngapal pakai juz sama. Anak itu automatically hafal. Dari mana? Karena maknya membacakan ayat itu. Tapi mak-mak sekarang kan bukan ayat yang dia baca. Kucing garong yang racun buat kena hidup boy. Itu masa. Ya pula ayat. Jadi ya apalah surat-surat pendek membacakannya. Saya tak apa lain-lain Pak Ustaz. Kul wallah, kul wallah, kul finnas. Kuliah tak apa, kuliah pernah dicoba Pak Ustaz bolak-balik tak dapat simpang lagu di lubuk wadah ini. Penting suruh anakmu sholat umur 7 tahun pukul 10. Saya sampaikan hadis suruh 7 pukul 10. Suruh 7 pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Pak Ustaz menyuruh anaknya senam, menyuruh bapak ya Pak ya. Padahal sholat ini tanggung jawab laki-laki. Tengok ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ay para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Dirimu kau jagai, baru istrimu bisa kau jagakan. Dirimu kau bangunkan dulu, baru anak istrimu bisa. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, tak ada kebahagiaan Pak Ustaz. Rumah mewah, mobil mahal, tapi suami tak sholat Pak Ustaz. Dia tak sholat sekarang apa dari dulu? Dari dulu Pak Ustaz. Kok bisa nikah sama dia? Itulah Pak Ustaz, tapi tak baik. Saya setan, dia iblis. Tapi dengan berjalannya waktu saya menemukan titik balik. Berputar, pergi pagi pulang, letak peras dengan mantik tulang. Mau kemana? What next? Habis ini mau kemana? Akhirnya saya sadar Pak Ustaz, saya cari di www.youtube.com. Saya temukan pengajian. Akhirnya saya dengar terus. Pengajian siapa? Ustaz lah, siapa pula lagi? Bagaimana suami tak sholat nih Pak Ustaz? Ibu tak ada kewajiban untuk menyuruh dia sholat. Tapi kalau ibu bawa dia ke jalan yang benar, ibu sudah berdakwah. Ibu bukan LCMA. Ibu tak pernah kuliah di Madinah, di Makkah, di Mesir. Jamaah ibu cuma satu saja, tapi berhasil. Ajiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairu min umurin ni'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Abang salat ya abang. Aku senang. Nanti abang salat aku kasih dia. Apa dia? Nikahkan abang sekali. Bercanda. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sholat inilah tiang. Maka beruntung betuah ibu-ibu yang selama 11 malam ini sudah masuk hari ke-11. Alhamdulillah Ustaz Somad, selama 11 malam sahur ini suami saya terus yang membangunkan kami. Masya Allah. Tanya dalam hati, selama 11 malam ini ibu dibangunkan bapak atau ibu membawa setimba air? Bang tahu? Tahu saya jawab. Dalam hati saya, kalau ibu dibangunkan bapak, the best, mantap. Tapi kalau ibulah yang bolak-balik bangunkan, nasib ibu macam Asia. Asia itu siapa? Bapak Ustaz, bini Fir'aun. Sabar aja, jaga dia baik-baik. Akhirnya Fir'aun macam mati jadi roh terang. Ibu kalau tetap sabar, dia pun juga mati di sungai Siak. Sorga ku untukku, neraka untuk. Tapi aku sayang dengan kau mas. Aku tak ingin kau masuk neraka jahanam. Maka ku selamatkan engkau di jalan Allah sampai titis darah terakhir, sampai hembusan nafas tetap ku bisikkan ke telingamu. La ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kebersamaan dalam agama ini yang membuat kita bisa hidup tenang dan nyaman. Sampai pada akhirnya anak-anak tadi pun mulai besar, remaja, lalu dia ingin menikah. Datang jamaah saya. Ini dari awal nih, dari mulai roh belum berjumpa jasad, ketemu jasad, 9-10 hari, lahir, bisik ke telinga azan, susukan, makan korma, akikah, baca Quran, dengarkan ayat-ayat, sampai akhirnya dia remaja, bajunya mulai kebesaran, celananya mulai kependekan, maka tanggung jawab kita. Ini memang bank, institusi keuangan, tapi semuanya pakai jilbab. Saya dari mulai masuk komplek nih, belum ada jumpa yang tak berjilbab. Di sebagian kantor, ke mall segan kita masuk. Macam-macam. Puasa kita sah, tapi pahalanya hilang. Hilang pahala puasa. Tapi di sini, dan jilbabnya panjang-panjang semua. Di sebagian kantor-kantor itu macam-macam. Ada jilbab itu namanya jilbab pasrah tapi tak real. Belakang aja tuh, bukan juga. Sebelum pergi ke kantor, sah. Jangan posting gambar Anda di FB, karena ketika Anda kirimkan, dia sudah menjadi milik orang seluruh dunia. Dia akan owah dengan berbagai macam software-nya. Jaga kehormatan. Ada lagi model jilbab ini, namanya jilbab sakratul maut. Sakratul maut ini panjang 2 meter, dididit kan, dididit sini, dididit, dididit terakhir itu kelihatan. Acara walimah, dia yang makan, kita pula yang khawatir. Maka beruntung betua Bapak Ibu bekerja di institusi keuangan, tapi yang dilihat perempuan pakai jilbab panjang, sholat tak terkendala, dan pengajian pula adem ayam nyaman tentram. Akhirnya habis waktu sejam jam 1:30, cepat jam di tulis apa-apa sampaikan. Terima kasih. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Hari ini sampai jam 1:30. Mudah-mudahan dalam waktunya kita ada 2 pertemuan lagi. Ingat pesan saya, kita sampai pada pernikahan. Nanti pertemuan akan datang, kita lanjutkan pernikahan. Bagi yang belum menikah, indah ceritanya. Bagi yang sudah nikah, indah juga. Mohon maaf, terima kasih. Selamat buka puasa Ramadan. Taqabbalallahu minna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.